بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bulughul Maram masih tentang zakat. Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sebutkan wa an Sahal ibn Abi Hatsmah radhiyallahu an qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fakhudhu wa da'u thuluth fa'ilam tada'ut thuluth fada'ur rubu' rawahul khamsah illa ibn majah wa sahahahu ibn hibban wal hakim. Dari hadis Sahal ibn Abi Hatsmah, beliau katakan Rasulullah perintahkan kami para su'at yang diutus untuk mengumpulkan atau mengambil zakat. Rasul perintahkan kami, beliau katakan idza kharastum fakhudhu. Kalau kalian bisa memperkirakan zakat pada tanaman atau buah-buahan di kebunnya sebelum itu matang, maka ambil zakatnya, sisakan sepertiga, atau kalau tidak kalian sisakan sepertiga, sisakan seperempatnya. Hadis diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Ibnu Majah tidak meriwayatkan, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban serta Hakim. Maka hadis ada di Abu Dawud, di Tirmidzi, di Nasa'i, di Musnad Ahmad dan yang lainnya. Taib hadis Rasulullah sebutkan tentang khors. Al-khors idza kharastum. Al-khors menentukan jumlah sesuatu berdasarkan perkiraan, bukan sesuatu yang paten dan pasti, tapi perkiraan, dikira-kira sekian. Hal ini karena kita tahu menghitung sesuatu itu ima dengan sesuatu yang yakin, jelas, bisa itu dengan timbangan, mizan, satu ton, satu kintal, sekian kilo, enggak jelas pasti, sekian beratnya, sekian ton, sekian kintal. Atau itu dengan mikial, dengan ukuran kail, ada alat-alat tertentu yang juga digunakan untuk menentukan itu. Atau dengan hitungan, ini dihitung, 1, 2, 3, 4, 10, 100, dan itu juga pasti. Atau dengan termasuk ukuran panjang sesuatu, kalau di Arab dengan zira, dengan hasta ini, sampai nanti diketahui misalnya oh tali ini, kabel ini misalnya panjangnya 100 meter, sekian yard, atau yang semisal itu. Semua ini hitungan yang pasti dan jelas jumlah atau hitungannya. Yang kedua, hitungan yang tidak jelas, lawan dari yang pertama ini. Gak ada alat atau hitungan yang bisa memastikan jumlahnya. Itu yang kemudian disebut khors. Dengan menduga, dengan mengira, khors itu mu'tabar. Dalam syariat teranggap, artinya boleh dipakai. Termasuk rujukan untuk menghitung sesuatu. Kapan? Mereka fuqaha sebutkan, idza ta'adzzaral yaqin. Jika memang tidak bisa dipastikan atau tidak bisa diyakinkan jumlahnya, bilangannya. Tadi dihitung beratnya atau mikyalnya atau ininya, jumlahnya tidak bisa, maka yang dipakai adalah khors, dikira-kira. Dan ini berdasarkan kaidah syariat yang mengatakan idza ta'adzara al-yaqin amilna bighalabatidh-dhann. Kalau memang yakin tidak mungkin dengan suatu yang yakin, maka yang kita gunakan adalah ghalabatidh-dhann. Ghalabatul dhon itu dugaan tapi yang kuat, ada indikasi-indikasi, ada korinah-korinah. Memang gak sampai ke tingkat yakin. Ya seperti tadi, kalau ditimbang kan jelas ada takarannya. Ini 1 ton, 10 ton. Ini gak bisa digitukan. Gak jelas, gak saya yakin itu. Tapi ya yang ahli dan pengalaman bisa memperkirakannya bahwa ini sekian, kira-kira. Nah, perkara kedua adalah apa yang dikhors, yang dikira-kira. Yang dikira-kira adalah buah-buahan, kurma, anggur, atau yang lainnya. Hal ini karena buahnya tampak terlihat sehingga bisa dikhors. Yang ahlinya bisa mengerti, ini kebun, sekian pohonnya, dilihat di pohonnya, kormanya begini-begini, anggur juga bergelantungan. Oh, ini kebun ini ada sekian ton misalnya, maka zakatnya sekian setelah dikeluarkan sepertiga atau seperempatnya. Itu pada buah-buahan. Adapun tanaman lain, zuru' yang ditanam selain dari buah-buahan yang tampak seperti itu, fuqaha katakan tidak bisa dipakai khors padanya. Tidak memungkinkan untuk dikhors. Kenapa? Karena kalau itu biji-bijian tersembunyi di dalam gabahnya, semisal padi misalnya, ketutup. Enggak seperti korma yang terlihat, anggur juga terlihat. Nah, maka sulit untuk dikhors. Karena khors, ada perkara penting yang terkait khors adalah taharri. Taharri itu kita berusaha untuk setepat mungkin, sebenar mungkin, walaupun gak pasti, tapi ada usaha, ada kesungguhan untuk itu. Itu tahari. Kalau dalam bab lain, misalnya dalam sholat, tahari, kamu lupa, aku sudah sholat berapa rakaat ini, maka kamu yataharro. Orang yataharro, tahari di sini, ya dia berusaha ingat-ingat semampu dia. Semampu-mampu dia diperes ingatannya sampai pada kesimpulan sepertinya ini masih 3 rakaat misalnya. Itu yang kuat dalam dugaanmu. Enggak pasti memang, namanya orang lupa. Tapi itu yang terkuat dalam dugaanmu, itulah tahari. Nah, khors harus ada makna tahari ini. Khors ada makna tahari padanya, usaha untuk ya mendekati kepada kenyataannya lah. Berusaha untuk mendekati kepada kenyataannya. Nah, sementara zuru enggak bisa, sulit. Bahkan sebagian ahlul ilm menukilkan adanya ijma', sepakatan kalau itu zuru, tanaman yang tersembunyi, biji-bijian tidak bisa dikhors. Itu ijma' kata mereka. Namun itu yang dinukilkan fuqaha berbeda dengan amalan muslimin. Pada kenyataannya di lapangan, muslimin umat Islam mengkhors hatta zuru. Kalaupun itu tanaman, tetap mereka khors. Mereka keluarkan zakatnya. Alasan mereka karena ahlul khibroh, orang yang pengalaman dan mengerti di dunia itu bisa melakukan khors walaupun pada tanaman-tanaman yang tertutup seperti biji-bijian ini. Dan mungkin dimungkinkan masih untuk tahari di situ. Artinya beda antara madhab fuqaha dengan yang dilakukan oleh beberapa atau banyak kaum muslimin, walaupun dengan alasan ahlul khibroh. Ya mungkin saja ahlul khibroh bisa, yang pengalaman melihat biji padi misalnya atau yang semisalnya, walaupun dia ketutup, dia bisa memperkirakan ini sekian, insyaallah sekian ton. Tapi ya syahid tadi, memang kalau dilihat dari sisi tahari, yang terlihat buah-buahan lebih mudah untuk ditahari, untuk kemudian dikhors. Karena kelihatan jelas, tampak anggur, korma bergelantungan kelihatan. Beda dengan yang tertutup atau masih tersembunyi. Baik. Makanya tidak sedikit koha yang menyatakan yang dikhors itu hanya buah-buahan semacam anggur atau korma. Taib khors itu buah-buahan. Fakhudhu wa da'ut thuluth. Rasul katakan ambil dan sisakan sepertiga. Artinya ambil zakatnya yang wajib dari kebun itu, seperti yang telah lalu, batasan zakat pada kebun beda yang disirami air hujan atau itu diairi dengan irigasi dengan mesin, telah lalu. Yang jelas ambil zakatnya, wada'u thuluth. Fa illam tada'u thuluth fada'u rubu', tinggalkan sepertiga, atau kalau tidak seperempat. pilihan ini, sepertiga, atau kalau tidak seperempat. Apakah ini berarti pilihan bebas bagi Su'ad yang mengumpulkan zakat, yang mengambil zakat, bebas untuk menentukan kapan dia mau tinggalkan sepertiga, dia tinggalkan sepertiga. Kapan mereka mau tinggalkan seperempat, dia ditinggalkan seperempat. Atau apakah seperti itu maknanya? Ataukah ada pertimbangan lain untuk membedakan antara sepertiga dan seperempat? Kaidah yang diletakkan oleh fuqaha mengatakan setiap sesuatu yang ada khiyar, di situ ada pilihan seperti ini, sepertiga atau seperempat, karena dia punya, bagi orang yang diberi kekuasaan, diberi wewenang untuk berbuat kepada orang lain seperti ini, para sa'i, sa'i zakah, maka yang wajib adalah bukan semaunya bebas begitu, tetapi ittiba'ul aslah, diambil mana yang maslahat, lebih maslahat. Artinya ada penghitungan, harus ada penghitungan mana yang lebih maslahat. Beda kalau pilihan itu sesuatu yang kembalinya pada dirinya sendiri, pada dirimu sendiri, maka kaidah syariat mengajarkan ambil mana yang lebih ringan untuk dirimu. Makanya Rasulullah disebutkan ma khuyira Rasulullah baina amrain ilaktara aisyarohma malam ikun ithma. Kalau Rasul diberi pilihan di antara dua, pasti beliau pilih yang lebih ringan, selama itu bukan maksiat, bukan dosa. Itu kalau pada dirimu sendiri. Tapi kalau ini terkait orang lain, kamu diberi wewenang oleh agama, syariat memberimu kekuasaan di situ, maka kamu pilih mana yang lebih maslahat. Mana yang lebih maslahat. Fa'ilam tada'u thuluth, Rasulullah katakan kalau tidak kamu tinggalkan sepertiga, ya tinggalkan seperempat. Artinya berarti dengan kaidah tadi, kalau memang kamu memandang wahai Su'ad, seperempat itu yang lebih maslahat, maka ya tinggalkan seperempat. Apa maslahatnya? Tergantung kondisi orang yang bersangkutan. Misalnya Su'ad, petugas zakat, melihat bahwa ini orang yang diambil zakatnya ini karim, dermawan sekali, di lingkungannya, di desa dia misalnya, orang mulia, derma, banyak tamunya, dan dia ahlan wa sahlan, welcome kepada siapapun. Tiap hari ada saja tamunya, menjamu mereka, ngasih makan, segalanya. Belum lagi dia suka membantu, ngasih fakir miskin, ini itu. Su'ad ngerti dan tahu ini orang seperti itu. Banyak nafkah yang dia keluarkan dengan ihsan dan infaknya kepada yang membutuhkan. Kalau memang seperti itu, maka tinggalkan sepertiga baginya. Tetapi jika tidak, maka tinggalkan seperempat, karena akan lebih sedikit. Dia lebih butuh banyak yang dermain. Tinggalkan sepertiga. Atau semakna dengan itu, Su'ad melihat kondisi. Misalnya kebun ini rusak, habis diserang hama, tikus atau apa, banyak rusak kebunnya, miskin ini, dia sudah banyak rugi. Maka ya diperkirakan kemaslahatannya, maka ditinggalkan sepertiga. Adapun yang lain, kebunnya subur, masya Allah, terjaga, ini itu semuanya, maka ditinggalkan seperempat. Al-Muhim seperti itu. Mana yang maslahat, itu yang diambil oleh petugas zakat. Maka pilihan bukan bebas di situ. Sisakan sepertiga, kalau tidak sisakan seperempat. Bukan berarti bebas semaunya menentukan sepertiga, seperempat. Tapi dengan hitungan tadi, mana yang lebih maslahat. Hadis mengajarkan kepada kita adanya khors dalam buah-buahan. Fa'idha khorostum fada'ut thuluth. Seperti yang Rasul katakan, kalau kalian khoros, tinggalkan sepertiganya. Hadis pula menunjukkan betapa syariat memberi kemudahan-kemudahan bagi mukminin. Dari mana itu diketahui? Dengan adanya syariat khors. Karena kalau tidak, misalnya gak ada ini khors, gak teranggap, seandainya gak teranggap, ya ketika datang petugas zakat, waktu zakat, mau gak mau, dituntut pemilik kebun harus potong, turunkan itu korma, turunkan itu anggur. Karena harus pasti, harus yakin. Ayah, potong semua. Turunkan ini. Kurma-kurma dari apa namanya, tangkainya itu seperti kelapa itu. Turunkan. Untuk kemudian ditimbang. Oh, sekian ton. Maka zakatnya sekian. Dan itu menyulitkan. Menyulitkan pemilik kebun, memberatkan mereka, belum lagi kurma belum matang semua. Hanya hikmah syariat dikasih kemudahan. Enggak harus dipotong, yakin, cukup dengan khors, dengan tahari. Hadis pula menunjukkan dalil, menguatkan kaidah syariat yang mulia, dan kaidah-kaidah ini penting. Ini fuqaha membangun kaidah, meletakkan, dan ada ilmu khusus yang mereka sebutkan al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fiqih, banyak membantu dalam menerapkan hukum, dalam menyelesaikan problem. Dan kaidah-kaidah itu mereka godok, mereka masak dari nusus dalil yang mereka pelajari begitu banyak, dan disimpulkan dalam bentuk kaidah. Dan itu penting, banyak berguna untuk menyelamatkan ibadah, muamalah, nyawa, harta, kehormatan orang. Makanya mereka, sebagai contoh saja, mereka katakan kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya, segala sesuatu itu tetap pada posisi asalnya, seperti asalnya. Dan itu kaidah. Ma'ruf dalam syariat teranggap. Contoh, kamu pegang HP, kamu pakai jam tangan, kamu pakai pakaian dan lain sebagainya. Hukum asalnya itu milik kamu. Dan itu syariat yang menentukan dengan kaidah ini. Al-aslu baqa'u makan ala makana. Gak bisa orang datang sembarangan kemudian mengatakan, jamnya siapa ini? Loh, jam saya. Mana buktinya? Tunjukkan ke pengadilan kita. Tunjukkan kalau ini barang. Ya gak perlu. Akan diketawain sama hakim. Karena hakim punya kaidah. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asalnya tetap sesuatu yang ada pada orang yang milik dia. Kamu yang mengingkari, kamu yang mau mengaku itu milik kamu, kamu yang dituntut. Sekarang kamu ngaku ini jam kamu. Apa buktimu? Yang kami tahu ini dipegang fulan, dipakai fulan, ya milik dia. Kalau enggak begitu rusak kehidupan. Ya berantakan hidup. Enak saja orang mengaku ini mobilku. Ini jamku. Copot ini bajuku. Ya rusak. Kamu yang mengaku, sementara itu ada di tangan orang, kamu yang dituntut mendatangkan bukti. Hat sini apa? Kalau enggak hukum asalnya, yang di tangan orang ini orang. Al-Muhim itu sebagai contoh saja. Dikembali kepada penggunaan khoros, tahari, itu ada dalam syariat dan itu kaidah tadi. Penggunaan ghalabatul dhon ketika yakin tidak memungkinkan. Ini seperti yang Ibni Mas'ud pernah katakan, fal yataharras sawab wal yabni alaih. Orang kalau tadi terkait sholat ragu, hendaklah kata Ibni Mas'ud, yataharra, tahari. Kamu ingat-ingat sekuat tenaga berapa rakaat. Lalu kamu bangun sholatmu di atas itu. Artinya taharimu menentukan kamu masih di rokaat ketiga. Ya sudah, kamu bangun. Berarti kamu kurang satu rokaat. Kamu tahari yakinnya ini rokaat keempat. Ya sudah, setelah itu kamu salam. Kamu bangun sholatmu di atas itu. Berarti kan ini ghalabatu dhon yang dipakai. Yakin enggak? Beda antara yakin dengan ghalabatul dhon. Kalau dia ditanya, kamu yakin? Ya enggak yakin. Saya masih bimbang, betul-betul lupa. Nah, dari situ pula kaidah ini dipakai atau ditegakkan oleh fuqaha. Pengamalan dengan ghalabatul dhon ketika keyakinan tidak memungkinkan, khors termasuk di situ. Semacam atau semakna dengan khors adalah penggunaan qur'ah diundi ketika itu dibutuhkan, ketika masing-masing punya hak yang sama, tidak ada yang dirasa punya hak lebih dibanding yang lain, maka diundi. Diundi untuk menentukan siapa yang lebih berhak dibanding yang lain, dan itu tahari. Ada mana tahari di situ? Karena kalau enggak ya sulit. Semua pada sama punya hak. Siapa yang didulukan? Maka digunakan diundi namanya atau gilirannya. Dua orang atau lebih mengaku pada suatu hak. Masing-masing gak ada bukti, gak ada ini. Sama, bisa jadi ini milik Ahmad, bisa jadi milik Khalid, bisa jadi milik Amr, tiga orang misalnya. Nah, hakim bingung, masing-masing nggak ada buktinya. Ya sudah diundi, siapa yang keluar namanya, ya milik dia. Khalid yang keluar, ya milik Khalid. Dan itu ada dipakai dalam syariat. Nah, seperti yang Allah sebutkan terkait nabinya Yunus alaihissalam, fasahama fakana minal mudhadin. Diundi yang di kapal itu, dan keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam, maka beliau yang dilempar ke laut. Terus siapa? Masing-masing ingin selamat. Siapa yang harus terlempar ke laut? Semua pada enggak mau. Ya harus disepakati yang diundi, yang keluar namanya ya Allah. Enggak ada jalan lain. Tahari. Al-muhim itu kaidah syariat, tahari. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa kebun atau buah disisakan sepertiga atau seperempat bagi pemiliknya, tadi sesuai kemaslahatan yang diperkirakan baginya. Hadis pula menunjukkan wajibnya zakat bagi ahlu thimar, orang yang punya kebun buah-buahan. Hadis juga mengajarkan mura'atul ahwal, orang dididik untuk melihat situasi, menghitung kondisi. Itu perkara yang ma'ruf dan disenangi, dipuji bahkan bagi orang yang jiwanya masih bersih, fitrahnya masih salim. Dan syariat sangat memperdulikan, sangat peduli dengan situasi dan kondisi orang. Maka bisa jadi seseorang terkena kewajiban yang itu kewajiban tidak kena kepada orang lain. Seseorang kena hukum haram yang itu tidak kena kepada orang yang lain. Terkadang dia tertuntut harus begini begitu, sementara yang lain tidak terkena tuntutan itu. Masing-masing sesuai situasi dan kondisinya. Nah, tidak bisa dipukul rata, dan gak bisa orang komplain, nah, aku kok begini lah, fulan kok enggak. Ya beda kondisinya, kondisimu gak sama dengan fulan, kondisi fulan gak sama dengan kondisimu, maka gak mungkin disamakan. Ya, seperti tadi, gak bisa pemilik kebun yang satunya misalnya komplain, lo kok aku disisai seperempat, nah itu fulan kok sepertiga, lebih banyak. Ya beda, saya akan menjelaskan, lo dia masya Allah gak kayak kamu. Dia tiap hari terima tamu, banyak biaya yang dia keluarkan, dia nyantuni anak yatim, menghidupi sekian fukara. Kamu kan enggak, kamu murni pembisnis. Nah, tadi tidak bisa komplain, orang dibedakan kondisi mereka sesuai fakta dan keadaan di lapangan yang ada. Nah, hadis juga di sisi lain mengajarkan imam pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memberi bekal kepada petugas zakat agar mereka ngerti tahu mana yang wajib diambil, mana yang tidak. Kalau diambil, apa yang diambil, yang disisakan berapa, bagaimana cara menyisakan tadi maslahat, sepertiga, seperempat, harus dibekali agar tidak mendzalimi orang. Demikian agar juga terjaga harta benda orang tidak terambil tanpa haknya. Demikian beberapa faedah di dalam hadis. Lanjutannya insyaallah pekan depan. Wallahu a'lam.